من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita dari bab firman Allah Subhanahu wa taala wa yakir ayna dzikra tanfa'ul mu'minin berilah peringatan, semuanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan dari firman Allah Subhanahu wa taala sifat golongan yang beruntung wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat untuk bersabar dan juga dibangun di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari beliau bersabda dinun nasihat agama adalah nasihat dalam sebuah riwayat beliau ulangi 3 kali dinun nasihat, dinun nasihat, dinun nasihat agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah. Maka dipertanyakan kepada Nabi, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil mu'minin wa a'ammatihim. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم فبليه نسيحة انتق الله وكتابني انتق رسولي ولن انتق على إيمان قوم مسلمين سرت قوم مسلمين سرعون هي قبل أنما نسيحة ربي لنا كتلوثا لغلم menyampaikan ketulusan kejujuran di dalam mengamalkan dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali diriwayatkan oleh Imam Muslim dia berkata bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat-tha'ah wal nushh li kulli muslim saya membayar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim. Perhatikan tiga hal disebut dalam konteks bayat dan tidak diambil penyebutan ibadah yang seorang akan komitmen melakukannya di dalam bayat, kecuali dia adalah dari hal-hal yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Maka saling berwasiat, nasihat menasihati, mengingatkan, itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi kaum mukminin dan mukminat. Maka ini sejumlah nasihat untuk saya pribadi, dan semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Nasihat dari hati ke hati. Yang pertama adalah hendaknya setiap orang senantiasa bersyukur atas nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Sebab kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat itu akan menyebabkan tetapnya nikmat tersebut dan menyebabkan bertambahnya nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adama rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andika kalian bersyukur, niscaya saya akan menambah kalian. Dan dikata kalian kufur, sungguh siksaan itu sangatlah pedih. Iya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang kita dapatkan. Dan tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tidak mungkin kita bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menjumlah ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu untuk menghinggainya. Jadi ni'mat-ni'mat yang sangat banyak patut untuk disyukuri oleh seorang hamba. Dan kesyukuran orang hamba terhadap nikmat, dia dianggap bersyukur terhadap nikmat tersebut apabila dia menjalani tiga perkara. Yang pertama, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya terhadap nikmat yang dia dapatkan. Dia memuji Allah terhadap nikmat yang dia dapatkan. Seperti dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu al-'abda idza akala al-aklata fa yahmaduhu 'alayha wa idza shariba ash-shurbata fa yahmaduhu 'alayha." Sungguhnya Allah cinta seorang hamba apabila dia makan sebuah makanan, dia memuji Allah terhadap makanan tersebut. Dan apabila dia minum sebuah minuman, maka dia memuji Allah terhadap minuman tersebut. Maka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan terhadap nikmat ini adalah bagian dari kesyukuran. Maka demikian etika seorang hamba ketika mendapatkan nikmat dan berada di dalam sebuah nikmat. Dia memuji Allah pada dirinya, atau ketika hal tersebut diingatkan oleh saudaranya terlewat penyebutan nikmat itu di depannya, maka ia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat itu. Dia berkata, "Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat." Segala puji hanya untuk Allah, dengan nikmatnya perkara yang salah itu sempurna. Dia berkata, alhamdulillah, walahul hamdu, walahul syukur. Segala pujian untuknya dan segala kesyukuran hanya untuknya. Dan seluruh pembahasan yang menggambarkan kesyukurannya terhadap nikmat itu adalah bentuk mensyukuri nikmat dengan lisan. Kemudian yang kedua, berbentuk kesyukuran adalah ia memuji Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengakui di dalam hatinya dengan pengakuan yang sempurna bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari syukuran kepada nikmat, ia menggunakan nikmat tersebut pada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa yang Allah ridai. Iya. Maka ini tiga rukun dari rukun syukur. Dan dengannya seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Dan derajat orang hamba dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, ini adalah derajat yang sangat agung dan mulia. Allah mensifatkan para nabi dan para rasulnya dengan sifat ini. Nabi Nuh alaihi salam disebut innahu kana abdan syakura. Beliau adalah seorang hamba yang sangat banyak bersyukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri melakukan salat malam, Aisyah berkata, ya Rasulullah, sampai pecah-pecah kaki beliau atau telapak kaki beliau. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau melakukan hal ini, wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Iya. Maka ini dari lambang kesyukuran. Kemudian di sini antara nikmat yang sangat berharga yang hendaknya kita syukuri dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat itu, kita diberi hidayah untuk berjalan di atas jalan Islam. Kemudian secara khusus kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai jalan yang lurus. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kalau seorang hamba diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai jalan as-salaf, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang hendaknya dia senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Kerana itu kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, yang mana ucapan beliau, Allah memberiku dua nikmat, saya tidak tahu yang mana dari kedua yang paling besar. Yang pertama adalah nikmat keislaman, yang kedua nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keislaman ini dia telah mendapatkan anugerah Allah dari kesesatan, dari jalan penghuni neraka, ia diantar kepada jalan kebaikan, jalan hidayah, jalan penghuni surga dengan keislaman. Jika ia berada di atas jalan keislaman, ia tetap kokoh di atasnya, tidak mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Maka keteguhannya di atas jalan yang lurus dan tetap berada di atas jalan yang lurus, ini pengaruh dari nikmat sunnah yang dia dapatkan. Sebab dia mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia berjalan di atas jalan yang lurus. Dia mengenal jalan para as-salaf rahimahumullah ta'ala, maka dia tidak keluar dari jalan itu. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Setelah seorang hamba diberi hidayah mengenal dan mendapatkan dua nikmat ini, maka ini ada dua nikmat yang hendaknya senantiasa kita syukuri dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Iya. Perlu dilihat dalam bentuk kesyukuran hendaknya dilakukan oleh seorang hamba yang mengenal jalan as-salaf, hendaknya dia senantiasa istiqamah di atasnya dan menempuh jalan-jalan yang menyebabkan dia istiqamah di atas jalan as-salaf. Apa kita dengan mempelajari dan memperkafah ilmu syariat? Apa kita dengan menegakkan segala perintah wajib maupun perintah sunnah di dalam dirinya? Apakah itu di dalam mendakwakan jalan tersebut ataupun bentuk-bentuk yang lainnya yang menunjukkan kesyukurannya terhadap nikmat, terhadap dua nikmat yang sangat besar ini? Maka hendaknya senantiasa kita merenungi dan mengingat bahwa kita berada pada sejumlah nikmat yang wajib kita syukuri. Dan dari kekurangan manusia juga merupakan tabiatnya, apabila ia berada dalam sebuah nikmat, maka sering dia lupa bahwa dia sebenarnya berada dalam sebuah nikmat, sehingga dia lupa di dalam mensyukurinya. Kadang dia terikat setelah nikmat itu berlalu dan hilang darinya, baru dia menyadari bahwa dulunya dia berada dalam sebuah nikmat. Dan tidak ada arti sebuah penyesalan setelah berlalunya dan ia kehilangan sesuatu tersebut. Karena itulah hendaknya setiap dari kita berusaha untuk menjaga diri di atas mana kesyukuran terhadap nikmat ini. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa di antara sifat seorang mukmin dan mukminah, apalagi dia adalah orang yang mengenal jalan as-salaf, seorang salafi, di antara sifat utamanya adalah dia bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat baginya, apa yang memberikan manfaat untuknya. Dia bersemangat di dalam melakukannya. Dan ini adalah wujud dari pelaksanaan sejumlah perintah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersegera di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam ketaatan. Dan ini ayat-ayat yang sangat banyak menjelaskannya. Di antara mana yang sangat indah adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in lahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu merasa lemah. Iya. Kerana hendaknya seorang melihat pada dirinya apa-apa yang bermanfaat di dalam hidupnya, hendaknya jangan dia tinggalkan satu sisi dari hidupnya, satu bagian dari hidupnya, kecuali hal tersebut dianggap sebagai hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat. Iya. Dan mungkin dari perkara yang kita bisa mengambil ibrah darinya, Ibnu Zakiq al-Aid rahimahullah ta'ala, beliau pernah berucap Ya. Ini fatwa para ahli ulama. Yang hendaknya kita lihat bagaimana kesungguhan beliau dan semangat beliau di dalam beramal. Kata beliau, "Ma takallamtu bi kalimatin wa la fa'altu fi'lan illa a'dadtu laha jawaban bayna yadi Allahi 'azza wa jalla." Sebelumnya tidaklah saya berucap sebuah ucapan dan tidaklah saya beramal dengan sebuah amalan kecuali saya sudah siapkan jawabannya di depan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Tentunya kita yakin bahwa dia jujur dalam ucapannya. Kira-kira bisa dibayangkan bagaimana seorang di dalam setiap ucapan dan perbuatannya dia ini bahwa itu adalah hal yang baik dan dia mampu mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa Taala. Memberikan semangat di dalam beramal dan kehati-hatian. Ya. Karena itulah hendaknya seorang melihat di dalam hidupnya sisi-sisi yang dengannya dia mengambil manfaat dari hidup tersebut. Ya. Dan bukan artinya seorang di dalam hidup ini setelah dia berkata atau setelah dikatakan bahwa seorang itu bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat baginya, bukan artinya dia hanya konsentrasi ibadah 100%. Kemudian tidak mencari bagian dari dunianya. Tapi mana ucapan tersebut? Hal-hal yang kadang dia lakukan dari perkara dunia, itu kadang bisa bernilai ibadah atau bisa dia iringi dengan ibadah, sehingga seluruhnya bermanfaat untuknya dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Maka ini adalah sisi dari kehidupan yang hendaknya senantiasa kita perhatikan. Kemudian yang ketiga juga dari sifat seorang mukmin dan mukminah, secara pun sifat orang salafi dan salafiyah, ia bersemangat agar supaya manusia itu mendapat hidayah, bersemangat manusia itu mendapat petunjuk. Iya. Ini adalah sifat yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Taala dalam sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma anittum, adalah suatu hal yang berat baginya, ia sangat sedih kalian itu melakukan penentangan, menolak seruannya, membangkang perintahnya. Ya. Perhatikan, ini dari tabiat Rasulullah. Ketika ada orang yang tidak menerima petunjuk, ada yang membangkang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih akan hal tersebut. Ia sayangkan orang ini mencelakakan dirinya, menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Ini adalah dari sifat rahmat yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Muyyitkan nadinya fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Jangan jiwa kamu itu pergi ya, dalam keadaan merasa sedih dan menyesali keadaan mereka. Ya. Engkau hanya diperintah menyampaikan, menunjukkan jalan. Kalau mereka tidak menjawabnya, maka itu, maka engkau telah menyampaikan tugasmu, telah menunaikan tugasmu. Jadi subhanallah, dari sifat asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa sedih apabila ada orang yang tidak menerima hidayah. Iya. Ini hendaknya direnungi. Sebab kadang ada dari sejumlah kaum muslimin, bahkan ya, kadang terdengar dari sejumlah penuntut ilmu, kalau misalnya ada orang yang jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam penyimpangan, ya, ia justru menggunakan kalimat-kalimat di dalam hal tersebut yang membahasakan atau tidak menunjukkan adanya kesedihan pada dirinya, saudaranya keluar dari jalan yang lurus, tergelincir kepada jalan yang salah. Iya. Makanya hendaknya diperbaiki di dalam diri dan diluruskan. Ini sifat Rasulullah. Di antara sifat Rasulullah, azizun alaihi ma anittum, sangat berat penentangan kalian terhadapnya. Ia sangat menyedihkannya. Kemudian sifat berikutnya, harisun alaikum, dia adalah orang yang sangat haris terhadap kalian, sangat bersemangat sekali memberikan petunjuk kepada kalian agar supaya kalian mendapat hidayah. Iya. Dan semangat Rasulullah SAW dalam hari yang tidak diragukan, Allah memberikan kepada beliau kemuliaan sebagaimana para nabi diberikan kemuliaan. Setiap nabi dan rasul diberi kemuliaan, sebuah doa pasti dikabulkan, doa mustajab. Nabi tidak menggunakannya. Nabi peruntukkan ini adalah syafaat bagi umatnya pada hari kiamat. Iya. Ini dari semangat Rasulullah memberikan hidayah kepada umatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar setelah salat subuh. Kemudian setelah itu beliau naik ke atas mimbar. Kemudian memberikan nasihat hingga masuk waktu duhur. Kemudian beliau turun dari mimbar. Salat duhur. Setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar. Terus beliau memberi nasihat sampai masuk waktu asar. Kemudian beliau turun dari mimbar, menunaikan salat asar. Kemudian setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar. Kemudian memberikan nasihat hingga masuk waktu maghrib. Siapa di antara manusia yang punya semangat yang seperti ini? Tidak pernah tercatat dalam sejarah perjalanan manusia ada yang punya semangat seperti ini terhadap manusia yang lainnya. Itulah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Iya. Maka orang itu bersemangat agar supaya saudaranya mendapatkan hidayah, agar supaya orang lain mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ini adalah sifat seorang mukmin dan mukminah yang sejati, dan sifat seorang salafi dan salafiyah. Sebab setiap orang berpikir hanya mencari hidayah untuk dirinya, hanya belajar untuk dirinya, dan dia berpikir bahwa pengetahuan agama itu hanya terbatas pada dirinya, maka orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, kapan mereka bisa mendapatkan hidayah? Iya. Sering hendaknya seorang punya semangat dan semangat di dalam hal ini. semangat di dalam mengajar. Ada seorang yang tergelincir, dia semangat di dalam menasihati hatinya. Dia melihat seorang jatuh dalam sebuah kesalahan, dia menasihati hatinya. Dia melihat ada seorang jauh dari agama, dia tarik saudaranya dengan lemah lembut pada jalan-jalan ketaatan, perkara-perkara yang mendekatkannya kepada Allah. Ya. Terbentuk semangatnya, dia menunjukkan, dia membantu. Dia bersemangat kadang dengan tangannya, kadang dengan lisannya, kadang dengan hartanya, kadang dengan wibawanya, kadang dengan kedudukannya, agar supaya manusia mendapatkan hidayah. Agar supaya manusia mendapatkan hidayah. Ya. Ini sebenarnya dari ciri umum dakwah salafiyah. Yang hendaknya senantiasa diingat. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa ahli sunnah itu a'rafun nasi bil haqq wa arhamukum bil khalq. Mereka adalah manusia yang paling mengenal kebenaran dan manusia yang paling merahmati makhluk. Paling merahmati makhluk. Iya. Itu sifat umum mereka. Mereka hendaknya setiap orang menggambarkan pada dirinya makna ini. Biar orang lain itu mendapat hidayah. Dia senang dan semangat orang itu mendapat petunjuk. Mereka kata sifat ini tertanam dalam diri setiap ahli sunnah, setiap salafi, maka insyaallah ta'ala kita hanya menunggu beberapa saat, beberapa waktu, kaum muslimin akan kembali kepada dakwah salafiyah, kepada jalan yang lurus. Iya. Maka ini adalah wasiat yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya mengingatkan diri saya dan kepada seluruh ikhwah dan akhwat sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wakunu ibadallah fi ikhwana." Dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Sebagai orang-orang yang bersaudara. Terbentuk ciri ukhuwah antara sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Apalagi sesama orang-orang yang telah mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk mengikuti jalan as-salaf rahimahumullah ta'ala. Sifat ukhuwah ini, persaudaraan ini, hendaknya lebih melekat lagi dalam diri kita. Dan lebih kita aplikasikan di dalam kehidupan. Dan kita warnai gerak-gerik kita dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya kaum mukminin itu adalah ikhwah, bersaudara. Dan Nabi memerintah, "Kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Iya. Di dalam segala sesuatu, persaudaraan ini sangat membantu sekali seorang, membantu kaum muslimin di dalam mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan. Dengan adanya sifat persaudaraan yang tertanam di dalam dirinya, akan hilang dari dirinya berbagai sifat-sifat yang jelek, sifat hasad, sifat dengki, iri dan lain sebagainya, dari penyakit hati itu akan berkurang terhadap kaum muslimin, sebab yang ada di dalam dirinya itu adalah saudaraku. Bagaimana saya cinta untuk diriku sebuah kebaikan, saya juga cinta kebaikan itu untuk saudara saya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dicintai untuk saudaranya. Apa yang dicintai untuk saudaranya. Dia sekarang mendapat petunjuk mengenal sunnah, mengenal jalan as-salaf. Dan dia sangat cinta hal ini untuk dirinya. Maka dari persaudaraan yang hakiki, kecintaan kepada saudaranya, dia juga harus cinta nikmat itu didapatkan oleh saudaranya. Iya. Bagaimana dia mempunyai usaha-usaha untuk mendapatkan nikmat itu, demikian pula dia mempunyai usaha-usaha agar saudaranya merasakan nikmat tersebut. Dan ini sifat dari akhlak yang sangat mulia dan sangat agung, diajarkan di dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang kurang memperhatikannya. Iya. Padahal di dalamnya terdapat kemaslahatan manusia untuk pribadi, masyarakat maupun untuk manusia secara umum. Untuk mewujudkan hal ini diterangkan sejumlah syariat-syariat, diterangkan sejumlah syariat dan tuntunan agar supaya kaum muslim itu lebih bersaudara dan lebih mendekatkan hatinya dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'minu hatta tahabbu." Tidaklah kalian itu beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Ya. "Wala tadkhulu al-jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Kemudian Nabi berkata, "Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum?" Cinta kalian, saya tunjuki sesuatu kalau kalian lakukan, kalian akan saling cinta mencintai. "Afshis salama bainakum." Sebarkan salam antara sama kalian. Saling menebarkan salam. Dan itu adalah salah satu hak orang muslim terhadap muslim yang lainnya. Hakul muslim ala muslim. Hak orang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya, "Idza sallama alayka faradda alayka salam." Kalau dia memberi salam kepadamu, maka jawab salamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu biahsan minha aw rudduha." Apabila kalian diberi salam penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik, yang lebih indah, atau jawab dengan yang semisal dengannya. Dia memberi salam, "Assalamualaikum." Dia jawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Lebih baik. Kalian dengan tadi, "Warahmatullahi wabarakatuh." Ini dari tuntunan. Ya. Dan kadang sebab yang ditunjukkan oleh Nabi ini menyebarkan salam, ya, dan tentunya kita lihat banyak kekurangan di kalangan kaum muslimin dalam hal ini. Ya. Dan juga sangat disayangkan kadang di kalangan para penuntut ilmu dan orang-orang yang telah mengenal jalan as-salaf, sunnah agung seperti ini, hal mulia yang seperti ini kadang menjadi perkara yang kurang diamalkan. Iya. Memberi salam kepada siapa yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal. Dia cinta kepada saudaranya. Sehingga dia berucap, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum" itu artinya keselamatan. Semoga Allah curahkan untukmu. Iya. senikmatnya seorang hamba didoakan kebaikan untuk saudaranya. Ia senang saudaranya terus mendapatkan keselamatan. Begitu pula saudaranya ketika menjawab wa'alaikum wassalam. Dan demikian pula kalian, semoga keselamatan senantiasa dicurahkan untuk kalian. Kalau ditambah lagi warahmatullah, demikian pula semoga rahmat Allah dicurahkan untuk kalian. Wa barakatuh, dan berkahnya. Jika di dalamnya seorang hamba tentunya akan menimbulkan kecintaan di dalam dirinya terhadap saudara yang kaum muslimin. Dan demikian pula saudara yang lain akan melakukan hal yang sama. Ya. Kerana ikhwani fillah, jangan meremehkan suatu dari kebaikan walaupun sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin alif." Jangan sekali-kali seorang itu meremehkan sebuah kebaikan apapun, walaupun sekedar berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, wajah lepas. Ya. Nah, maka ini dari sifat yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Ya. Sebagai orang-orang yang bersaudara. Dan saya sering ingatkan di banyak tempat dan sudah berulang kali saya ingatkan dan terus menerus saya ingatkan bahwa seorang perlu untuk mewujudkan sifat-sifat ini dalam dirinya. Semangat seorang itu mendapat hidayah, ya, cinta kebaikan untuk saudaranya, cinta kebaikan untuk saudaranya. Apalagi kalau dia melihat misalnya saudaranya kaum muslimin yang baru belajar, ya, belum banyak mengerti perkara agama, terkadang ada padanya pelanggaran-pelanggaran syariat. Ketika dia masuk masjid, maka itu adalah sebuah harapan untuk menuntutnya, tanda kebaikan. Ya. Apalagi ketika datang hadir di majlis taklim, majlis ilmu, maka itu adalah sebuah kebaikan. Harapkan hidayah dan petunjuk untuknya, walaupun dia ada pelanggaran-pelanggaran secara bahir. Maka orang-orang yang seperti ini harusnya kita lebih lagi mendekatkannya. Ya. Yang banyak dikeluhkan ini adalah hal yang telah banyak saya saksikan dan saya dengarkan, dan teman-teman juga yang lainnya mendengarkannya. Dan saya kira juga antum mengetahuinya. Karena ada orang yang baru mengenal apa jalan, ingin belajar, semangat, ya, masya Allah, ya, dia mungkin mendengarkan satu ceramah dari ustaz-ustaz kita, tersentuh hatinya, saya ingin belajar. Begitu hadir di majlis tadi, ya. Berikutnya dia nggak pernah ada lagi. Ya. Kaset yang didengarkannya juga nggak mau dia dengarkan lagi. Karena ketika dia hadir di majelis ilmu, dia mendapatkan sebuah perlakuan yang dianggap tidak menunjukkan sifat yang baik. Ya. Kadang tidak ada yang menegurnya. Ya. Ada sebagian orang. Ada orang yang baru mus, dia lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya. Selalu ditinggalkan. Tidak diberi salam, tidak diajak bicara, keluar begitu saja. Dan ini adalah hal yang salah, ya. Dan bukan dari sifat menunjukkan semangat. Nah, dan banyak lagi kisah-kisah yang seperti ini yang menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya hal-hal dan saida-saida yang kita terangkan tadi itu hendaknya lebih banyak kita terapkan dalam diri kita. Ya, di antara keberhasilan yang sangat menonjol sekali di dakwah Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, beliau kalau berjumpa dengan seorang, maka beliau tidak meninggalkan orang tersebut pergi kecuali dengan membawa faedah. Apakah dari sisi akhlak atau sebuah faedah ilmu, ya, saya serikan dengan dia keluar dengan manfaat, keluar dengan manfaat. Nah, dan suatu hari saya sendiri menyaksikan, ya, bagaimana sikap beliau rahimahullah ta'ala. Waktu itu, ya, biasanya waktu ba'da asar, Syekh rahimahullah, ya, keluar berjalan di sekitar ma'had. Kadang beliau berjalan di bagian lembah untuk lihat keadaan di sekitar ma'had. Itu biasanya digunakan kesempatan untuk murid-muridnya menyertai beliau dan bertanya sambil beliau berjalan. Maka di suatu hari saya ada pembahasannya. Saya selesai dalam membahasnya, kemudian saya ingin mengetahui apa kesimpulan Syekh rahimahullah di dalam masalah tersebut. Ya, sebuah pembahasan dalam tahrij hadis. Maka sambil berjalan dan berjalan, kita melalui sekelompok orang-orang awam, para pekerja yang sedang membangun WC untuk ma'had. Ya. Orang-orang awam yang bekerja. Dan menjadi masalah, ya, mereka di tengah lingkungan santri, di tengah lingkungan ma'had, ya, mereka bekerja sambil makan qat. Tahu antum qat? Qat itu apa namanya? Dedaunan, ya, dimakan dari desa orang Yaman dan sebagian apa namanya perbatasan Saudi Arabia. Ya, kita makan sampai kayak orang Bengka apa kikinya, ya, kayak sakit gigi gitu besar kikinya. Buat daun-daunnya dimakan sampai dikumpulkan di kikinya nampak besar. Ya, kadang kalau ada yang sudah terlalu dan dua orang besar. Nah, ini daunan ini mirip dengan rokok, membuat orang kecanduan. Ya, banyak dari para ulama memfatwakan haram. Jelas? Maka, ya, saya sendiri waktu itu, ya, saya melihat orang-orang makan kot ini, saya enggak tahu aturan di tengah ma'had, dengan ini, saya pelototin matahari dengan mereka. Ya, tidak senang melihat orang-orang yang seperti ini. Jadi sebelum saya berlalu bersama Syekh, sebelumnya saya juga sudah berlalu melewati mereka. Jadi waktu paginya. Dan saya lewati mereka mata. Setelah berlalu bersama Syekh rahimahullah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Syekh. Syekh melalui mereka, dia tersenyum. Kemudian dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Syekh bertanya, Kaifa halukum? Dari kejauhan. Sambil beliau berjalan. Sambil beliau berjalan. Tidak terlihat di wajah beliau rahimahullah ta'ala, ya, ada suatu hal yang lain. Bahkan ceramahan. Ya. Padahal ini kemungkaran di depan ma'had dilakukan di dalam wilayah beliau. Di dalam wilayah beliau. Dan mungkin saja beliau katakan besok saya dipekerja selain dari mereka. Kan begitu. Tapi rumahnya hikmah beliau yang sedemikian rupa, ini menyebabkan banyak manusia mengenal hidayah dan mengenal petunjuk. Mengenal hidayah dan mengenal petunjuk. Dan bukan satu hal yang jarang. Orang-orang awam sekedar melihat Syekh rahimahullah. Sekedar melihat Syekh rahimahullah. Mereka mendapatkan petunjuk yang hal tersebut. Dari melihat akhlaknya, melihat wajahnya. dan melihat bagaimana beliau di tengah manusia. Iya. Makanya syurs yang hendaknya kita mengambil contoh dan hikmah yang hendaknya kita mengambil contoh dengannya. Iya. Apalagi orang-orang yang umum, orang-orang yang kita hidup di tengah manusia, di tengah masyarakat, terbiasa dengan kesalahan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka dapatkan dari kecilnya seperti itu. Iya. Tidak pernah dia melihat ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, mungkin kalau buyutnya masih hidup, kecuali di atas perbuatan tersebut. Kemudian kita datang, tidak tahu bahwa ini adalah kemungkaran, ya, hanya dikuatkan di mata. Cukup hal yang seperti itu? Ya, tidak cukup tentunya. Makanya perlu dinasihati dengan cara yang baik. Perlu dinasihati dengan cara yang baik. Iya. Betul bahwa di dalam kaidah ahli sunnah ada yang dikatakan menghajar pelaku maksiat, menghajar pelaku bid'ah dan maksiat, bid'ah dan maksiat. Tapi itu tempat perkaraan kalian khusus. Yang ada dipahami dan dimaklumi. Dan di masa ini kebanyakan manusia melakukan perkara yang salah bukan dibangun di atas penentangan dan pembangkangan, tapi dibangun di atas kejahilan dan mereka tidak mengerti. Itu adalah perbuatan yang salah. Maka bukan dari hikmah sama sekali kalau seorang membantahnya dengan cara yang seperti itu atau memperlakukannya dengan cara yang seperti itu. Iya. Mungkin pula di dalam interaksi di tengah masyarakat. Ini sudah merupakan apa namanya hal yang dimaklumi kalian ikhwan. Kamu lihat jumlah yang ikhwan berada di tengah masyarakat. Kadang hanya beberapa orang. Tentunya penampilannya. Kemudian dari ibadahnya itu banyak berbeda. Ya, sebab dia telah mengenal sunnah dan ingin menerapkannya sebagai hal yang terpuji dan bermohon kepada Allah semoga Allah menguatkannya di atas petunjuk. Tapi tatkala masyarakat menyorotinya ya, dengan pandangan keheranan dan menganggap hal itu sebagai hal yang aneh ya. Ada sebagian dari teman-teman kita ya, menjauh. Kemudian seakan-akan tidak ada hubungan. Ya. Kadang tidak mengucapkan salam. Atau yang semisal dengan itu. Sehingga sunnah ini yang sudah dianggap asing oleh manusia, semakin asing lagi. Dengan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Kerana ikhwan fillah berusaha untuk mendekatkan sunnah ini kepada manusia dengan cara yang baik. Ya. Semangat supaya mereka mendapatkannya. Kita melakukannya. Ya. Kita menegakkan sunnah ini. Dan kita ajak manusia kepadanya. Kita terangkan kepadanya adalah sunnah. Ini adalah kebaikan. Sehendaknya kita berusaha untuk melaksanakannya. Ini jelas banyak lagi. Dari perkara-perkara. Sehendaknya senantiasa kita perhatikan. Di dalam diri kita. Ya. Agar supaya kita ini menjadi suri teladan yang baik dan kita ini menjadi sebab manusia itu mendapatkan kebaikan, sebab manusia mendapatkan hidayah. Ini cukuplah sebagai pahala yang sangat besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lakum min humril na'am." Nanti kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Lebih baik bagimu daripada unta merah. Iya. Syekh Rabi'i hadirahullahu ta'ala pernah memberi nasihat. Kata beliau, anda kata ahli sunnah ya, berlemah lembut kepada kaum sufiya itu. Kemudian mendakwahkan kebenaran kepada mereka dengan cara yang benar. Maka engkau akan melihat mereka akan kembali kepada jalan salafiyah berbondong-bondong. Yeah. Sebab yang kebanyakan dari mereka adalah jahil, tidak mengerti agama. Hanya ikut-ikutan. Ya. Kalau diterangkan sunnah itu dengan cara yang baik, insyaAllah ta'ala mereka akan rujuk dan mengenalnya. Dan di antara hal yang indah yang beliau kisahkan, dari sebagian dai di Sudan, ya, dia dipukul. Seorang mujrim, ya, sampai tidak sadarkan diri. Nah, tentunya memukul tidak sadarkan diri, ini perbuatan kriminal yang harus dia bertanggung jawab. Tangkap oleh polisi, dibebaskan dalam penjara. Ya. Maka ketika dai ini sadar, dia bertanya, di mana orang yang memukul saya? Karena saya bilang kalau polisi dimasukkan dalam penjara. Rabbil la haula wa la quwwata illa billah. Maka ia pun menjenguknya, kemudian bertanya tentang keluarganya. Ia punya keluarga tentunya. Siapa yang akan menafkahinya? Itu yang dia pikirkan. Maka dai ini menafkahi keluarganya sampai orang tersebut keluar dari penjara. Dan ini yang menyebabkan orang tersebut mendapat hidayah dan termasuk orang yang paling istiqamah dari jalan as-salaf. Ya. Jadi salah satu contoh dari sosok orang-orang yang berjiwa besar dan semangat di dalam menyampaikan agama kepada manusia dan semangat manusia itu mendapat hidayah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang memberkahi kita semua dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi dirinya. Semangat manusia itu mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai para hamba yang senantiasa bersaudara, ya, dan menjalin persaudaraan antara sama kita. Ya wallahu ta'ala alam, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.